Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh Ramadan yang berbahagia ini kembali kita berjumpa untuk mengkaji lebih lanjut firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian-kajian kita nantinya dapat memacu prestasi kita, terutama sekali prestasi puasa dan juga prestasi di dalam kehidupan kita baik selama Ramadan maupun setelah Ramadan ini kita tinggalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada ayat 133 surat An-Nisa juz ke-4 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyasha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kanallahu 'ala zalika qadira. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia musnahkan kamu wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan adalah Allah maha berkuasa untuk berbuat demikian. Pendengar RRI rahimakumullah, ayat 133 ini merupakan kelanjutan dari keterangan 132 di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya sebagai pemelihara alam semesta. Oleh karena itu, segala hal, segala sikap yang dilakukan oleh manusia yang akan membawa dampak negatif dan kerusakan di bumi ini dan juga di alam semesta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan hal ini. Kenapa? Karena Allah adalah pemelihara alam semesta dan merupakan tanggung jawab Allah untuk tetap menjaga kelestarian perjalanan kehidupan alam semesta dan juga manusia secara khusus. Oleh karena itu, iyasha yuzhibukum ayyuhan nas. Kalau kamu melakukan berbagai tindakan negatif di atas permukaan bumi ini, melakukan kemaksiatan dan kejahatan, meresahkan orang lain, dan kalau misalnya seorang suami melakukan penganiayaan terhadap istrinya, yuzhibukum, Allah akan hancurkan, Allah akan binasakan, dan Allah akan ganti, wa ya'ti bi akharin, Allah akan ganti dengan generasi-generasi baru atau dengan memberikan ganti yang lebih baik daripada yang sudah Dia amanahkan kepada kamu. Oleh karena itu, ayat ini merupakan perintah kepada kita semua untuk melakukan kebaikan di atas permukaan bumi ini, untuk tetap waspada dan banyak-banyak merenung apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Apakah itu bermanfaat bagi orang lain ataukah malah itu merugikan dan menganiaya orang lain. Kenapa? Kita harus waspada. Kalau kita melakukan tindakan negatif, maka kita juga yang akan merasakan akibat perbuatan buruk yang kita lakukan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah ada para asatiz dari tim Safir Al-Azhar. Ada Ustaz Zainal Arifin, Dr. Sofyan, dan juga Ustaz Hanafi Ismet yang kita harapkan masukan dan pengembangannya. Silakan ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Saya mencoba untuk mengkaitkan ayat 133 dengan tema sentral masih surah An-Nisa tentang rumah tangga. Seperti kata Ustaz Perdana tadi, kalau misalnya sang suami, walaupun ini nadanya untuk umum, kalau kita tinjau dari rumah tangga, sang suami mengadakan pengerusakan dalam rumah tangga, melakukan nusus, maka Allah akan wayakti bi akhirin, Allah akan mendatangkan orang yang lain. Nah, kalau saya menafsirkan, kalau saya melihat, boleh jadi Allah akan menghancurkannya dalam wujud cepat mati dia. Iya. Nah, karena mungkin tidak selamanya orang yang disakiti itu sakit hati. Bala yang menyakiti itu sering dia sendiri sakit hati. Ketika yang disakiti tidak merasa sakit hati, dia kembalinya akan merasa, ih, ini disakiti kok gak sakit, gimana supaya tambah sakit. Akhirnya dia sendiri ya sakit hati. Betapa banyak kita melihat tetangga yang iri, melihat orang yang mendapatkan nikmat. Tetangganya beli kendaraan, dia mulai sakit, begitu beli lagi dia pun mulai stroke, begitu beli lagi akhirnya dia pun mati. Nah, jadi di sini wayati bi akhirin, atau boleh jadi terjadilah perceraian, baik karena talak atau yang lain. Dan ketika itu terjadi perceraian, Allah menggantikan suami yang lebih baik lagi. Jadi suatu hal yang perlu dicamkan bahwa kejahatan yang dilakukan itu tetap merugikan diri sendiri. Dan orang yang dijakiti atau dizalimi tidak perlu harus membalas. Karena apa? Ketika dia yakin orang yang sakit, orang yang menzalimi, orang yang terzalimi itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, biarlah pembalasan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bertambah kuat sesuatu zat, bertambah setimpal pula balasannya dengan kekuatan zat tersebut. Mungkin anak-anak kalau memukul anak-anak, sekuat anak-anak lah. Kalau ayahnya memukul anak-anak, sekuat ayahnya lagi. Tapi kalau petinju memukul anak-anak, sekuat kepala petinju. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang membalas, tentu balasan itu adalah sangat sangat pedih. Saya melihat dalam ayat ini juga adalah penggantian peran. Iya. Jadi ketika manusia tidak maksimal taat kepada Allah, maka akan digeser peran itu kepada orang lain, makhluk lain. Iya. Jadi setiap makhluk di bumi ini bertasbih kepada Allah. Benar. Ya, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ketika manusia annas, ya, ketika manusia annas tidak memberikan peran kekhalifahan yang maksimal di atas dunia ini, maka waya'ti bi'akharin, akan datang manusia lain yang menggantikan peran itu. Jadi ketika manusia berakhlak atau bermoral sama seperti binatang melata, maka pada saat itu Allah waya'ti bi'akharin, ya, Allah akan mendatangkan peran itu kepada makhluk lain, manusia lain, yang akan mendatangkan manfaat kepada alam semesta. Atau saya melihat juga, kenapa kok disebutkan dengan akhorin? Jamak muzakkar salim. Kalau misalnya makhluk itu kan ghairu akil. Sementara jamak muzakkar salim ini kan liyal akil. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, terkadang kita menemukan tasbih-tasbih yang dilakukan oleh gunung itu menggunakan kata-kata jamak muzakkar salim, padahal itu gunung yang ghairu akil. Karena apa? Ketika gunung bertasbih, berarti dia sudah berakal. Manusia yang tidak bertasbih, maka dia lebih hina daripada gunung. Nah, inilah buktinya kenapa Allah mengatakan waya'ti bi'akhorin, karena zamak mujakar salim adalah berarti orang itu, makhluk tersebut lebih berakal dari manusia yang sebenarnya memiliki potensi akal. Masya Allah. Ini cukup mendalam sekali begitu, dan ini adalah satu ajaran yang benar-benar harus kita pahamkan di dalam diri kita, kita tanamkan dan juga kita ajarkan kepada orang lain. Artinya begini, ketika di dalam sebuah kehidupan rumah tangga, di malam pertama seorang suami istri itu, ini yang pertama sekali harus diajarkan kepada kedua belah pihak masing-masing gitu. Artinya ditanamkan kepada istrinya, kalau kamu berbuat tidak baik di dalam berfungsi sebagai istri tidak baik, maka waya'ti bi'akharin, Allah pasti akan mendatangkan yang lain gitu. Begitu juga dengan istrinya, ya, ini boleh dikatakan mengancam, tapi mengancam untuk kebaikan. Juga kepada anak-anak kita ajarkan seperti itu. Bahkan mungkin di sekolah-sekolah inilah yang harus diajarkan. Kenapa? Karena anak-anak ini adalah generasi yang akan memimpin negara ini di masa depan, akan muncul menjadi seorang pemimpin. Insyaallah kalau ini diajarkan, iya syak yuzhibukum ayuhan nas wa ya'ti bi akharin, kalau ini diajarkan sejak anak-anak masih kecil, maka ketika dia tumbuh, dia akan benar-benar memahami kalau dia melakukan tindakan negatif atau maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggeser posisinya untuk ditempati oleh orang yang lebih membawa kepada kemaslahatan. Kalau kita lihat ayat ini dengan menyesuaikannya dengan ayat sebelumnya, maka bentuk ayat ini sebetulnya adalah ya ayuhan nas, iya sak yuzhibkum wa ya'ti bi akharin. Sebetulnya adalah ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya atau sebahagian, jika kalian tidak menjadikan Allah sebagai wakil di bumi ini, penguasa tunggal di dunia ini, dia mampu akan yuzhibkum, melenyapkan kalian dari bumi ini, wa ya'ti bi akharin. Nah, terjadilah berbagai macam musibah, petaka, terhapusnya satu kepuasaan diganti dengan kepuasaan lain, kepemimpinan dan kepemimpinan lain, ya, manusia dengan manusia yang lain ditenggelamkan dan lain sebagainya. Kenapa itu? Wa kana Allahu ala zalika qadira. Jadi inti permasalahan ketika manusia menjadikan Allah sebagai wakil teman yang akan menyelamatkan ia di dunia ini, maka ia akan mengetahui qudratullah qadir. Qudratullah yang membuat malapetaka di dunia ini ketika kita melupakan Allah sebagai walian dan qadiran, dan merasa diri pula yang menjadi walian qadiran. Ketika pada ayat sebelumnya adalah wa kanallahu, sebetulnya adalah walian. Wali pada ayat ini dikatakan qadiran, dan Allah mampu ya untuk memusnahkan kita semua dan mengganti dengan orang yang lebih baik dari kita. Tetapi kenapa kita masih bertahan, khususnya pada bulan Ramadan ini ya? Diberi Allah kesehatan, kekuatan, masih hidup dengan anak, istri, keluarga dan lain sebagainya. Ini adalah peluang bagi kita untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai central power, kekuatan utama kita. Kita makan pada bulan Ramadan itu, kekuatan makanan itu hanya sekitar 6 jam. 6 sampai 8 jam. Tapi kita puasa 12 jam. Yang 4 jam lagi itu kemana? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 jam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan makanan kita itu sebetulnya 6 sampai 8 jam. Kekuatan yang lebih dari itu sebetulnya Allah. Ini adalah peluang kita untuk menggali kekuatan-kekuatan Allah dalam diri. Iya, saya kira ini yang perlu kita. Iya, maka ada yang mengatakan madama lillahi maka nalillahi dama wattasol wa maka naligoirillahi ingkoto awan fasol. Selama hidup ini berpegang erat dengan Allah dan untuk Allah, maka dia akan langgang dan berkesinambungan. Rumah tangga kalau dirajut dengan ikatan Allah berkelanjutan, organisasi diikat dengan talian untuk dakwah lillah berkesinambungan dan berkelanjutan. Wa maka naligoirillah. Tapi kalau sudah niatnya bukan untuk Allah, ingkoto awan fasol, terputus dan bercerai berai. Karena apa? Karena sudah banyak hawa nafsu di situ. Sudah banyak. Subhanallah, saya melihat ya betapa ayat ini memberikan inspirasi yang kuat kepada kita untuk tetap bertahan dan harus bertahan dengan ketaatan. Kalau tidak, siap-siap saja Allah akan menggantikan peran kita dengan orang-orang yang lain. Dan bahkan bisa saja kalau saya memahaminya, kita akan dijajah oleh orang lain yang lebih kualitas, berkualitas dan lebih kapabel daripada kita. Jadi tergantung bangsa ini, tergantung umat ini mau menjadi tuan di negerinya sendiri atau perannya digantikan oleh orang lain. Sebab apa? Ilmu pengetahuan, eksplorasi itu tak bisa dihentikan karena manusia butuh. Sampai kapanpun kalau minyak masih tetap banyak di sini dan umat ini tidak mau mengeksplorasi dirinya untuk menjadi penguasa minyak terhadap buminya, orang lain akan datang. Iya, jadi ayat walillahi ini bukan untuk bermalas-malasan. Bukan untuk bermalas-malasan. Iya, semangat. Dan puasa itu sendiri bukan untuk tidur siang banyak-banyak, Ustaz. Betul. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kana Allahu ala zalika qadira, bahwasanya Allah Maha berkuasa untuk berbuat demikian, Allah sebenarnya sudah memotivasi kita untuk berusaha mewujudkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada saat seorang manusia bermalas-malasan, maka dia akan mendapatkan teguran dari Allah dan mungkin merupakan pembinasaan dari Allah karena Allah ala zalika qadira, Allah Maha berkuasa. Allah akan tetapi berkuasa bekerja. Masa kalian yang enggak yang lemah bermalas-malasan. Dan ketika seorang muslim berusaha dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang qadira itu akan memberikan bantuan yang secara maksimal sehingga akhirnya seorang manusia itu dapat mewujudkan kehidupan yang terbaik di dalam kehidupan dunia ini. Tapi apapun ceritanya, manusia di dalam kehidupan ini pasti akan digantikan. Pasti dia akan hancur dan akan digantikan oleh orang lain. Sekarang tergantung bagaimana selama di dalam menjalani kehidupan itu dia merasakan nikmat atau malah azab. Artinya begini, kalau dia keluar daripada aturan Allah, maka Allah akan berikan dia, akan gantikan dengan orang-orang yang akan membuat dirinya itu semakin susah. Tapi kalau dia benar-benar mewujudkan kemaslahatan dia di dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sifat qadirnya akan memberikan kenikmatan dan kebahagiaan baginya untuk menjalani kehidupan ini dengan jadi di sini juga menganjurkan kita untuk do the best, Ustaz. Untuk melakukan yang terbaik. Puncak maksimal dari ketakwaan yang seperti kata Ustaz Sofyan tadi, bukan sekedar ya sudah, yang penting puasa, puasa, tidak demikian ya. Iya. Iya, pernah suatu ketika ketika Harun Ar-Rasyid sedang apa namanya berziarah di kuburan, kemudian tiba-tiba ada seorang ulama menanyakan, "Wahai Harun Ar-Rasyid, siapakah nenek moyangmu?" Kata Harun Ar-Rasyid, "Nenek moyangku adalah para raja-raja dulu." Iya, di mana mereka tinggal? Mereka tinggal di istana yang besar, kata Harun Ar-Rasyid. Apa akhir kembali mereka? Ya di sini, di kuburan ini, kata Harun Ar-Rasyid. Kalau begitu, semua yang dimiliki oleh manusia, tempat-tempat kenikmatan yang mereka dulu dapatkan di dunia, pada ujung-ujungnya tetap mereka akan kembali kepada tanah kuburan ini. Akhirnya manusia itu sebenarnya hanya menjalani kehidupannya, susah dan senangnya itu ditentukan oleh bagaimana dia melakukan kebaikan selama dia menjalani kehidupan di dunia ini. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kajian kita pada subuh yang mulia ini sangat memberikan banyak masukan kepada kita, terutama sekali masukan dari para asatiz kita. Ada hal-hal yang harus benar-benar kita tanamkan di dalam jiwa kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemelihara, dan Allah Subhanahu wa taala juga adalah maha berkuasa untuk memelihara alam semestanya ini. Pada saat seorang tidak mau mengikuti manhaj Allah, maka Allah lebih berhak untuk menghukumnya daripada orang lain. Dan pada saat dia tetap mengikuti manhaj Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dengan sifat qadirnya akan memberi bantuan yang sebaik-baiknya bagi bagi dirinya untuk dapat mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini saja intisari pertemuan kita pada subuh berbahagia ini. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pendengarannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dapat meraih prestasi yang sebesar-besarnya pada puasa tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.